Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beragama Hindu, niki Hindu lho nggih. Lene ibuke nembe maringi anu maringi mimik ngoten nika, bekas air susunya juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga sehabis memandikan, biasanya air untuk memandikan itu juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga bagi orang yang beragama Hindu, karena ari-ari itu tempat bersemayamnya sedulur papat lima pancer, maka ari-ari itu bagi orang yang beragama Hindu pada saat malam hari diberi lampu. Wonten mriki nggih dipun paringi lampu. Loh kok padha malih to, Pak? Niki penanaman ari-ari lene wonten Bali, Bapak Ibu sekalian, dipun paringi lampu. Dan niki beberapa persyaratan dalam ritual itu. Ini kalau penanaman ari-ari memakai kendil kalau di Jawa. Nah ini, jadi kalau di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung-kampung itu diberi lampu-lampu lentera itu. Tapi di kota tidak ada lampu lentera malahan. Karena apa, minyak tanah sudah surut, tidak diberi lampu lentera, tapi diberi lampu listrik. Luwe canggih. Lah kok padha to, Pak? Wonten mriki iki dipun paringi lampu listrik. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, kula nderek tanglet. Jenengan niku islame pun suwe. Nggih napa mboten? Lek Islam niku wis suwe, semakin suwe niku islame dhewe niku semakin takwa, terus kula panjenengan semakin pinter. Nggih napa mboten? Ora semakin suwe tambah dedel. Ngertos jenengan dedel? Kula mboten dedel-dedel jenengan lho nggih. Apa tujuan Anda Bapak Ibu sekalian ketika anak Anda lahir terus di situ ada ari-ari jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Tujuannya apa? Ustadku kekel-kekel gak iso ngomong malah kudu guyu tok. Apa tujuan panjenengan? Jenengan kan mengikut mbah-mbahe, ya sudah niku tujuan jenengan apa? Karena jenengan ikut mbah-mbahe. Wis mun kula tampi. Terus tujuan jenengan ki ambak kok jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Padang. Yang harus terang itu ruangan bayi, ruangan tamu atau ruangan ari-ari? Ayo. Sing seharusnya terang itu rumah kita, kamarnya bayi atau tempatnya ari-ari? Maksud semuanya. Salah sitak Pak Saman Pele. Nah, kalau Hindu bagaimana, Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, Hindu meyakini bahwa ari-ari tadi sudah saya sampaikan ada sedulur papat lima pancer. Dari para dewa yang turun dari alam nirwana itu, ketika dia turun ke alam dunia, dia tidak langsung menemui bayinya, tapi dia langsung menemui ari-arinya. Karena ari-ari itu ada hubungan dengan si jabang bayi. Karena para dewa itu turunnya itu malam hari, Bapak Ibu sekalian. Malam hari kan gelap toh, Pak. Timbangane napa niku goleki ari-ari angel, enten mriku niku dipun paringi lampu. Mergane dewane gak nggawa senter ngono lho, Pak, ngerti ya sampean niku. Tapi Pak jenengan jawab jujur. Kira-kira sing kula aturne jenengan niki pomo jenengan pikir kali ati kalian pikir jenengan masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Tidak masuk akal. Tapi tidak masuk akal lagi umat Islam tidak tahu terus meniru-niru. Itu tidak masuk akal lagi. Wis ora roh dalile. Melok mbah-mbahe wis mbahe yo gak eruh, gak tau ngaji pisan, melok-melok wis gak masuk akal meneh niku.